Di antaranya adalah risalah tentang akidah, yaitu al-wajibat, al-mutahattimat, beberapa wajiban yang harus difahami oleh setiap muslim, karena perkara ini perkara yang sangat mendasar berkaitan dengan agama seorang mukmin, agama seorang muslim. Sebagaimana telah kita terangkan tentang kedudukan akidah di dalam ajaran agama kita, kita sedang berbicara syurutu la ilaha illallah, beberapa persyaratan agar kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat yang nafi'ah, menjadi kalimat yang bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Sebagaimana telah kita sampaikan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat ini bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita, orang-orang munafik adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena orang munafik zahirnya adalah muslim, sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tentang orang-orang munafik, innal munafiqina fit tarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik mereka berada di keraknya api neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di lembah jahanam. Di sini ikhwan, kita tahu bahwa tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ucapannya itu bermanfaat bagi dia. Dan di antara yang menjadikan, atau di antara sebab yang menjadikan ucapan mereka tidak bermanfaat, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat bermanfaatnya ucapan tersebut. Dan syarat-syarat inilah yang kemudian diajarkan para ulama kepada kita dengan syurutu la ilaha illallah, persyaratan tentang kalimat la ilaha illallah agar menjadi kalimat yang bermanfaat bagi pengucapnya. Ada 7 syarat yang telah disebutkan para ulama kepada kita. Yang pertama apa ikhwan? Al-ilmu. Yang kedua al-yaqin. Yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat as-sidqu. Yang kelima al-mahabbah. Yang keenam al-inqiyad. Yang ketujuh al-qabul. Ini adalah 7 syarat. Kita telah bahas secara sekilas tentang syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Apabila mengilmui tentang kalimat la ilaha illallah, di mana kita harus tahu dalam kalimat ini terkandung an-nafyu wal isbat, penolakan dan penetapan. Ini kita harus tahu. Dan musibah terbesar ikhwan adalah kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah. Sehingga di antara para salaf mengatakan, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada hambanya, melebihi nikmat difahamkannya tentang kalimat la ilaha illallah. Difahamkannya tentang kalimat la ilaha illallah. Apabila difahamkannya tentang kalimat la ilaha illallah merupakan nikmat yang sangat besar ikhwan, maka ketidakfahaman tentang kalimat ini adalah musibah yang sangat besar dan bahaya yang sangat besar. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan, fala raiba, tidak diragukan lagi, annal jahla aslu kulli fasadin, bahwasanya kebodohan itu adalah akar, pokok dari segala kerusakan adalah kebodohan. Wa kullu dararin yalhaqu bihil abdu fit dunyahu wa ukhrahu fahuwa natijah, fahiya natijah. Dan segala mara bahaya yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhiratnya, semuanya adalah hasil dari kebodohan yang dia miliki. Coba ulangi, bagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang bahayanya kebodohan? Bagaimana tadi? Iya, Arabnya enggak paham Arab dulu. Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim tegaskan, ingatkan pada kita, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan ini pokok atau akar dari segala kerusakan yang terjadi. Tidak ada kerusakan bentuk apapun di tengah-tengah kehidupan ini kecuali sebabnya karena kebodohan. Bahkan itu dalam urusan dunia pun demikian. Dalam urusan dunia pun seperti ini. Bahwasanya semua kerusakan yang terjadi timbul karena kebodohan. Maka tidak ada mara bahaya yang menimpa atau yang didapatkan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhiratnya, kecuali hasil dari kebodohannya itu, hasil dari kebodohannya tersebut. Dan ketahuilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seandainya kebodohan itu adalah berderajat, bertingkat-tingkat, kebodohan itu adalah darakat, bertingkat-tingkat, maka tingkatan kebodohan yang paling memberikan dampak yang paling bahaya adalah bodoh terhadap kalimat la ilaha illallah. Bodoh terhadap kalimat la ilaha illallah. Semua kebodohan hasilnya kerusakan. Tapi kerusakan ini bertingkat-tingkat. Tingkatan kebodohan yang paling berdampak mengerikan, yang paling mengerikan dampaknya adalah bodoh terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini adalah kebodohan yang paling besar, yang paling bahaya. Oleh karena itulah, berilmu tentang kalimat la ilaha illallah jaminannya surga, jaminannya jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia mati sedangkan dia tahu tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia masuk jannah. Kita tinggalkan poin yang pertama ini dan kita telah anggap cukup, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bagaimana kita benar-benar diajarkan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah SWT dengan bukti-bukti yang sangat banyak. Yang kedua, asyartu thani, syarat yang kedua apa? Al-yaqin. Silakan baca, iqra. Ribo baca. Wadalilu, baliknya terus, bab berikutnya, buka lagi. Dalil yakin. Ya, itu dulu. Asyartu thani, ikhwan, syarat yang kedua agar kalimat la ilaha illallah bermanfaat, kalimat yang sangat agung ini bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, hendaknya yang kedua dia penuhi syaratnya, yaitu al-yakin. Dia benar-benar yakin, sehingga bukan sekedar tahu, akan tapi dia betul-betul yakin. Yang yakin ini adalah kamalul ilmi. Yang yakin ini adalah buah daripada sempurnanya ilmu. Yakin artinya enggak ada keraguan sama sekali. Ilmunya betul-betul, dia pengetahuannya tentang satu adalah sempurna. Apa itu ilmu, ikhwan? Apa ilmu itu? Apa ilmu? Apa ikhwan ilmu? Apa itu ilmu, Faisal? Kita bicara ilmu, ilmu, ilmu. Apa itu ilmu? Apa definisi ilmu apa? Apa ikhwan? Apa itu ilmu? Apa? Apa antum? Yunus. Apa ilmu itu? Ada yang tahu? Khwan? Masimi? Ilmu. Dikatakan para ulama, ilmu adalah idraku syai ala makana alihi. Iya. Idraku syai ala makana alihi. Apa artinya, Yunus? Iya, mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Itulah ilmu. Idraku syai ala kulli ma kana alaihi. Pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana hakikatnya, ini adalah ilmu. Sehingga Yakin ini adalah buah sempurnanya ilmu. Buah sempurnanya ilmu yang tidak bercampur keraguan sama sekali. Sehingga yakin, seyakin-yakinnya, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga yakin adalah buah daripada sempurnanya ilmu. Seorang pertama dia berilmu bahwasanya kalimat la ilaha illallah maknanya demikian. Yang kedua, apa yang telah dia ketahui tersebut betul-betul menancap dalam keyakinan dia, seperti itulah hakikat al-ma'bud. Sehingga yakin Allah satu-satunya al-ma'bud haqqun, dan selain Allah adalah al-ma'bud batilun. Yakin, tidak ada keraguan sama sekali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, al-yaqin sifatul mu'minin war-raib sifatul munafiqin. Keyakinan adalah sifatnya seorang mukmin. Kalau dia betul-betul hatinya adalah hati yang beriman, maka dia akan yakin tanpa ada keraguan bahwasanya Allah adalah hak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, ajaran yang Allah turunkan melalui rasulnya hak, dan segala yang disembah selain Allah batil, segala yang menyelisih ajaran Allah adalah kebatilan. Ini harus betul-betul menjadi sebuah keyakinan. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang mukmin dengan imannya, iman yang lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya innama ini harful khasr atau harful khasr. Ini pembatas. Hanyasanya yang namanya orang-orang mukmin itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian Allah tegaskan summa lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Di antara bukti ikhwan bahwa imannya itu iman yang tidak bercampur keraguan, wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka buktikan bahwasanya ketidakraguan mereka dengan mewujudkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan segala bentuknya. Jihad itu macam-macam. Perang mengangkat pedang, memerangi orang kafir itu sebagian daripada makna jihad. Sebagian daripada makna jihad. Akan tapi jihad ada macam-macam. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menerangkan jihad itu satu, jihad linafsi, jihad terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, jihad li syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan kuffar wal munafikin. Yang keempat, jihad menghadapi arbabul arbabu ahli bid'ah wal ma'asi. Jihad menghadapi gembong-gembongnya ahlul bid'ah dan ahli maksiat. Ada berapa ya, kawan? Jihad ada berapa? Satu, jihad pada diri sendiri. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang kufar dan munafikin. Yang keempat, jihad melawan gembongnya al-bidah dan al-maksiat. Ini semuanya masuk dalam pembahasan jihad dan bentuknya macam-macam. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri dengan empat tingkatan. Jihad melawan diri sendiri yaitu jihad untuk mempelajari risalah, mempelajari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, jihad untuk mewujudkan kesabaran. Ini tingkatan jihad kepada diri sendiri. Dan ini semuanya membutuhkan mujahadah, kesungguhan yang ekstra untuk belajar ilmu. Jelas itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan pengorbanan. Dan ilmu dalam agama kita, ikhwan, tidak bisa dicari kecuali dengan cara belajar. Ini yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dicari dengan cara belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, artinya talaki ilmunya, yakni silsilah mengambil ilmunya. Allah mewahyukan kepada Rasulullah melalui Jibril, sehingga Jibril yang mengantarkan wahyu Allah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah khususnya di bulan Ramadan murojaah, mengulang-ulang kembali bersama dengan Jibril wahyu Al-Quran yang telah diturunkan melalui Jibril tersebut. Belajar. Kemudian para sahabat semuanya belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk mendengarkan. Yang tingkatan belajar itu, ikhwan, satu, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, yaitu menghafalkan, baru nanti menyampaikannya. Maka kata Nabi, mendoakan kepada orang-orang yang mereka belajar mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, didoakan dengan wajah berseri-seri, naddarallahu ra'a, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat wajahnya berseri, bergembira, hatinya betul-betul memancarkan kegembiraan sehingga wajahnya menunjukkan keceriaan. Siapa yang didoakan Rasulullah SAW demikian, ikhwan? Nadzarallahu ra'a sami'a maqalati. Yang pertama itu orang yang mereka mendengar perkataan Rasulullah SAW. Mendengar. Untuk mendengar ini dia harus duduk, memasang telinga. Apa yang akan dia dapatkan dari pelajaran yang disampaikan Nabi? Yang kedua, wawa'aha, mencerna, memahami, sehingga apa yang dia dengarkan itu betul-betul dia fahami baik-baik. Yang ketiga, wahafidhaha, dia hafalkan, sehingga menjadi ilmu yang dia hafalkan. Kemudian waballaghaha, baru setelah itu dia sampaikan kepada orang lain. Setelah seorang dia berilmu, dia bermujahadah, berjihad untuk beramal. Berapa banyak orang yang mereka berilmu dan tidak beramal? Berapa banyak orang yang mereka telah tahu ilmunya dan dia belum sanggup untuk mengamalkannya? Dan setelah dia berilmu dan beramal, dia terbebani untuk dakwah sehingga bukan mencukupkan untuk dirinya sendiri. Dan dakwah tentu membutuhkan mujahadah. Kemudian dia mewujudkan kesabaran. Ini adalah wilayah jihadun nafs, jihad kepada diri sendiri. Jihad melawan syaitan, ikhwan, itu jihad untuk benar-benar bisa menaklukkan syahwat dan syubhat. Jihad untuk bisa menaklukkan syahwat dan syubhat. Ini juga membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan menaklukkan syahwat yang menyimpang sehingga dia tetap lurus di atas jalan Allah SWT, dan dia menepis syubhat, kerancuan-kerancuan yang dibisikkan oleh syaitan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mencontohkan syaitan bagaimana membisikkan supaya orang menjadi ragu ketika manusia berpikir dengan pertanyaan, Anda siapa yang menciptakan? Oh, yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan lagi pertanyaannya dalam rangka menuju pada kesesatan. Terus Allah yang menciptakan siapa? Terus demikian. Sehingga bagaimana manusia dibuat ke arah ragu sampai nanti ke arah kufur, yang penyakit atau diantara wasilah sarana yang paling gampang dan paling dahsyat menanamkan keraguan ikhwan, diantaranya apa yang dikenal secara umum dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat, ilmu filsafat kufar dan musyrikin ini sudah semenjak zaman dahulu kala pelajaran ini membuat musibah manusia. Para ulama mencatat sejarah hancurnya kaum muslimin setelah secara besar-besaran diterjemahkannya buku-buku filsafat Yunani, filsafat Persia, filsafatnya orang-orang kafir musyrik ke dalam bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab. Itulah di antara pintu terbesar yang membukakan kerusakan yang menimpa kaum muslimin. Sehingga hampir Anda tidak pernah mendapatkan orang yang mereka belajar filsafat kecuali akan masuk dalam wilayah keraguan. Dan bagaimana para filosof yang telah sampai pada puncak ilmunya, penyesalan terakhirnya mereka adalah tidaklah mereka mengumpulkan selama ini kecuali qila wa qala, kecuali kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Dan kegelisahan yang paling mendasar adalah tidak tertanamnya keyakinan di dalam hati dia, sehingga dia menangis ketika dia menanya kepada orang awam dari kalangan muslimin. Dia bisa dengan mantap dengan keyakinannya meyakini tentang Allah, meyakini tentang i'tiqad yang diajarkan selama ini, mereka tidak bisa. Para filosof tidak bisa memiliki keyakinan seperti itu. Sehingga para filosof yang telah sampai puncak ilmunya, ibaratnya ilmunya sundul langit, mereka baru tahu tentang kebodohan dirinya. Dan kemudian mereka diantaranya bertaubat dengan izin Allah. Mereka bertaubat kepada Allah dengan taufik dari Allah SWT. Mereka bertaubat dari kesesatan filsafatnya selama ini. Imam Ar-Razi diantaranya, dan beberapa para filosof yang lainnya, bagaimana mereka menggambarkan kegelisahan jiwa mereka berkaitan dengan ilmu yang mereka koleksi selama ini. Ikhwani fillah, sifatul mu'minin adalah al-yakin, adalah keyakinan. Jihad melawan kufar, yang pertama iqamatul hujah, menegakkan hujah, menegakkan hujah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyerang wilayah, pesan Nabi kepada sang panglima, sebelum Anda serang mereka, di antaranya ud'uhum ilal Islam, ajak mereka ke dalam Islam, dakwai mereka Islam, ajaklah mereka kepada Islam. Sehingga tingkatan sebelum memerangi kufar adalah yang terpenting iqamatul hujjah. Berikutnya baru kemudian yakni qital. Ini apabila menghadapi kufar. Adapun orang-orang munafik tidak ada memerangi fisik. Yang ada adalah iqamatul hujjah, membongkar segala kerusakan nifak mereka sehingga mereka melihat dengan jelas bagaimana mereka berada dalam mara bahaya besar tentang perbuatan mereka. Jihad melawan arbabul al-bid'ah, gembong-gembongnya al-bid'ah dan ahli maksiat, demikian pula dengan dakwah iqamatul hujjah dan dakwah dengan segala macam tingkatannya. Dakwah bil hikmah, dakwah bil mau'idhatil hasanah, dakwah bil jidal. Ini adalah semuanya tingkatan jihad. Dengan demikian ya ikhwan, jihad tidaklah sembarangan. Di sini ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah ketegaskan tentang orang-orang mukmin yang iman mereka lam yartabu, maka mereka buktikan ketidakraguan mereka dengan jihad fisabilillah, yang menunjukkan dia tidak ragu sama sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, al-yaqin mangzilatul yaqin fil iman kamangzilatir ruh fil jasad. Kedudukan keyakinan dalam iman, kedudukan al-yaqin dalam iman seperti kedudukan ruh bagi jasad. Kedudukan ruh bagi jasad. Bagaimana ikhwan, seandainya jasad itu tidak ada rohnya? Hah? Apa yang terjadi? Jasad kehilangan roh. Bagaimana? Menjadi jasad yang mati, gak ada rohnya. Iman tanpa keyakinan maka seperti jasad tanpa ruh. Iman tanpa keyakinan seperti jasad tanpa ruh. Sehingga tidak ada gerakannya sama sekali. Tidak ada gerakannya sama sekali. Dia mati, dia beku, gak ada reaksi apa-apa. Dia tidak bisa mengfungsikan sebagaimana organnya orang yang hidup. Akalnya gak jalan, telinganya, matanya, jantungnya, paru-parunya, semuanya udah gak jalan lagi, udah mati. Maka orang yang mereka kelihatan beragama tanpa keyakinan ikhwan, tidak ada kehidupan Islamnya, seakan-akan tidak ada sama sekali. Lain dengan orang punya keyakinan, dia akan ada gerakan-gerakan yang masya Allah, gerakan-gerakan yang bisa membuat orang heboh. Maka dikatakan oleh seorang salaf, idam tala al qalbu bil yakin, apabila hati itu dipenuhi dengan keyakinan, taro syauqan ilal jannah, maka hati itu akan melayang penuh dengan kerinduan terbang ke jannah. Ikhwani fillah, hati yang dipenuhi dengan keyakinan, maka dia akan ada gerakan usaha, dia akan ada gerakan amal. Sekarang minta maaf ikhwan, antum kuliah di mana? Antum kuliah di mana? Iya, ekonomi. Antum yakin gak kalau sudah lulus itu kemudian jadi apa, gajinya berapa? Yakin gak? Gak yakin aja masya Allah sudah sekolahnya di SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, tiap hari belajar, menghafalkan pelajaran, Kemudian terkadang mau hujan itu dia harus lelean semalam. Dia beli segala macam perangkatnya untuk kuliah, padahal enggak yakin. Kalau sudah lulus belum tidak yakin pasti akan jadi ini, gajinya sekian. Usahanya masya Allah, itu enggak yakin. Itu pun disertai usaha yang seperti itu. Bagaimana dengan orang yang mereka tertanam keyakinan dengan pasti tentang apa yang pasti akan dia dapatkan? Oleh karena itu, ikhwan fillah, antum lihat para sahabat yang mereka hatinya telah dipenuhi dengan keyakinan tara syauqan ilal jannah, hati mereka terbang melayang tinggi ke surga, dan mereka buktikan ketidakraguan mereka, mereka buktikan. Bukti orang yang yakin. Bilal, kenapa tidak mau melepas siksaan-siksaan berat yang menimpa dirinya? Karena Bilal yakin. Karena Bilal yakin tentang benarnya keyakinan dia dan janji yang akan dia dapatkan dengan memegangi keyakinan dia. Rasulullah SAW dari seorang diri membangun dakwah dengan kalimat La ilaha illallah. Belum ada kawan untuk berdakwah, tapi Nabi tidak pernah putus asa dengan dakwahnya. Apa yang mendorong Nabi seperti itu? Al-yakin. Al-yakin. Seorang yang mereka ketika kehilangan keyakinan seperti kehilangan ruh, jasad yang kehilangan ruh. Kalau anda dengan sholat anda dari A sampai Z anda warnai dengan keyakinan, akan berbeda dengan sholat anda tanpa ada keyakinan. Anda yakin masa depan di tangan Islam. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, ketika mengatakan kepada ini sahabat yang sedang tersiksa berat, Ibnu Al-Arq, ketika dia mengeluhkan, ya Rasulullah, ala tad'ulana, ala tangtasir lana, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan kami, kenapa engkau tidak memberikan pertolongan kepada kami? Lalu Nabi memberikan tasyjid, memberikan penyemangat kepada Khabbab ibn Al-Arq. Ketahuilah ya Khabbab, orang sebelum anda di antara mereka ada yang ditanam di tanah, lalu diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu dibelah menjadi dua. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terpisahkan antara daging dan tulang belulang mereka. Akan tapi tidak sedikit pun merubah agama mereka. Wallahi, kata Nabi, wallahi layutimannallahu hadzal amra hatta yasira raqib min sun'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah. Demi Allah, pasti, kata Nabi, Allah akan memenangkan urusan agama ini. Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Sampai nanti ada orang yang mereka berjalan dari Sana'a ke Hadral Maut dengan aman, tidak ada yang ditakutkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu catatan Nabi kepada dia, walakinnakum tastajilu. Tapi kalian istijal. Tapi kalian istijal, kalian tergesa-gesa. Orang yang yakin masa depan di tangan Islam, ikhwan, dia akan menyongsong. Dia akan songsong dengan segala persiapannya. Keyakinan, maka kata Ibnu Mas'ud, al-yakin al-imanu kulluh. Yakin itu iman secara keseluruhan. Tidak ada iman yang benar kecuali dengan keyakinan. Iman tanpa yakin sungguhnya kehilangan iman. Maka menjadi seorang mukmin tidak boleh tanggung-tanggung. Yakin. Asyartu thani min syuruti la ilaha illallah al-yaqinu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan akan datang, bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.